إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal maka Allah akan senantiasa menjaganya. Ibad Allah, kita semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana Allah Azza wa Jal pada hari ini, pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita umur sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam jannahnya melalui pintu yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim min hadis Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah, yang mana orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut nanti pada hari kiamat. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada seorang pun selain mereka yang akan masuk melalui pintu tersebut. Apabila mereka semua telah masuk melalui pintu tersebut, yakni orang-orang yang berpuasa ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu tersebut. Ibadallah, ketahuilah sesungguhnya ahlul jannah, penduduk surga, apabila mereka telah masuk ke dalam jannah, mereka telah masuk ke dalam surga, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Yaqulu azza wa jal khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala azza wa jal la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin, mereka di dalam jannah tidak akan ditimpa dengan kesusahan dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam jannah. Ibadallah, penduduk jannah, penduduk surga, mereka senantiasa akan kekal hidup selama-lamanya. Rawal Imam Muslim min hadisi Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, nada munadin, ada seorang penyeru yang menyeru, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan wa innalakum antahyau fala tamutu abadan wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah akan sakit selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah akan tua selama-lamanya. Dan sesungguhnya kalian senantiasa akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesusahan selama-lamanya. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kematian al-maut pada hari kiamat nanti akan didatangkan, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian diseru kepada penduduk jannah, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal apa ini? Maka ahlul jannah ketika mereka telah tinggal di dalam jannah, mereka pun merasa khawatir, mereka melihatnya, kemudian mereka mengatakan, na'am hadzal maut, iya ini adalah kematian. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, ata'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, apakah kalian mengenal apa ini? Maka mereka pun berbahagia, berharap akan dikeluarkan dari dalam neraka. Mereka melihatnya, kemudian mereka mengatakan, na'am hadzal maut, iya ini adalah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk al-maut disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penduduk surga, kekekalan untuk kalian dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penduduk neraka, kekekalan untuk kalian dan tidak ada lagi kematian untuk kalian. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan lafaz yang berbeda, dan padanya ada tambahan lafaz, ada tambahan redaksi, falaula annallaha khada li ahlil jannati bil hayati wal baqa lamatu farahan. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal tidak menetapkan bagi penduduk jannah untuk mereka terus menerus hidup dan kekal, niscaya mereka akan mati dikarenakan mereka sangat berbahagia. Walaula anallaha qada li ahli an-nari bil hayati wal baqa lamatu tarahan. Seandainya kalau bukan karena Allah telah menetapkan bagi penduduk neraka untuk hidup selama-lamanya, niscaya mereka akan mati dikarenakan kesedihan yang menimpa mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fayazdadu ahlul jannati farahan ala farahihim wa yazdadu ahlun nar huznan ila huznihim." Bertambahlah bagi penduduk jannah kebahagiaan di atas kebahagiaan mereka, dan bertambahlah bagi penduduk neraka kesedihan di atas kesedihan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menyembelih maut di antara surga dan neraka. Nas'alullah taala as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ibadallah, sebagaimana ahlul jannah mereka kekal di dalam jannah, maka ahlun nar penduduk neraka yang mereka ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penduduknya dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum musyrikin dan munafikin, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha, u'idu fiha, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. Setiap kali mereka ingin untuk keluar dari dalam neraka, maka mereka dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum biha tukadzibun, rasakanlah oleh kalian azab neraka yang telah kalian dahulu mendustakannya. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Mereka ahlun nar, ya ibadallah, menyeru kepada malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, hendaklah Rabbmu, hendaklah engkau membiarkan Rabbmu mematikan kami saja. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fayatrukuhum alfasanatin, kemudian malaikat Malik membiarkan mereka selama 1000 tahun tidak menjawab mereka. Kemudian setelah itu malaikul maut, malaikat Malik menjawab ucapan mereka, innakum makithun, sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di dalam neraka jahannam. Kemudian mereka kembali menyeru, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, wahai rabb kami, keluarkanlah kami dari dalam neraka, kembalikanlah kami ke dalam dunia, jika kami ternyata kembali kepada kekufuran, niscaya kami adalah orang-orang yang zalim. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, fakhala anhum mithla dunya, maka Allah Azza wa Jal membiarkan mereka tidak menjawab mereka seumur dunia. Faajabahum, lalu Allah Azza wa Jal menjawab mereka, ikhsa'u fiha wala tukallimun, tinggallah kalian di dalam neraka dengan hina dan janganlah kalian kembali mengajak aku bicara. Maka ketika itu Allah Azza wa Jal menutup neraka dan penduduk neraka berputus asa. Semakin besar kesedihan mereka terhadap nasib mereka. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan mematikan kita di atas Islam dan sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan darinya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.